Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ANTV rahimakumullah, jumpa lagi dengan saya Taufikur Rahman lewat sebuah acara yang kita nantikan Cahaya Hati. Pagi ini saya akan mengajak pemirsa, sebagaimana kita ketahui, Cahaya Hati setiap hari Rabu pagi adalah kunjungan kepada hamba-hamba Allah, yang tentunya dari kejadian yang akan kita dapat ini banyak kita dapat pelajaran di dalamnya. Dan saat ini saya telah berada di salah satu tempat pedurenan masjid di wilayah Jakarta Selatan. Insya Allah yang akan kita kunjungi adalah salah satu hamba Allah yang bernama Bapak Suwandi, yang memang sudah beberapa tahun ini Allah berikan musibah penyakit, yang tentunya dari acara Cahaya Hati kunjungan ini saya berharap buat kita pemirsa ANTV dapat mengambil hikmah-hikmah daripada kejadian yang dialami oleh salah satu hamba Allah ini, yang tentunya kembali untuk lebih meningkatkan kualitas iman kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu lebih dalam? Makan ini bareng nyonya. Ayo, saya akan bersilaturahmi ke rumahnya. Assalamualaikum. Benar ini kediaman Bapak Suwandi. Saya Taufikur Rahman dari salah satu program acara Cahaya Hati yang ada di salah satu TV ANTV. Maksud saya mau berkunjung dan silaturahim ke kediaman Ibu. Boleh nih Ibu nih. Pemirsa ANTV dimanapun Anda berada, pagi ini saya Taufikur Rahman lewat acara Cahaya Hati telah berada di salah satu kediaman hamba Allah bernama Pak Suwandi di wilayah Jakarta Selatan, kayak pedurenan. Bapak Suwandi, jaga Ibu ini, kalau boleh tahu Bapak telah mengalami musibah penyakit apa ini Ibu? Kencing manis sesak sama paru-paru. Lebih dekat juga Pak ya. Kencing manis. Dan paru-paru. Paru-paru. Sudah berapa lama Bapak rumah pengalami sakitnya? Ya, hampir 2 tahunan lah itu. Terus kalau boleh tahu berapa Ibu ya tinggal di sini? Putranya sudah berapa semuanya? Sekarang semuanya ada empat. Kalau betul semuanya sudah masih ada yang belajar atau ada masih satu ya? Yang tiga yang sudah selesai ya? Iya. Satu masih Ya dari yang empat, yang satu masih sekolah ya? Iya ya. Yang dua sudah keluarga. Keluarga ya Pak. Berarti telah kurang lebih 2 tahun jalan penyakit. Iya. Otomatis kan kegiatan Bapak yang biasa sebagai tulang punggung. Iya. Nah, berarti sana kan ya lumpuh boleh katakan ya. Iya. Nah, kalau betul berarti yang menunggu selama ini siapa Bapak? Ya, ya. Ibunya aja cakap. Ibu ya. Tapi ya walaupun demikian, kita selaku hamba Allah yang beriman tetap ya ini ya Bu ya, dia tetap untuk kondisi imannya memang selain dari kembali kepada yang maha kuasa, dia untuk iman itu betul-betul mantap. Jadi gimana Ibu selama menjalani Bapak menderita sakit ini selama 2 tahun Ibu rasakan? Ya Ibu, jujur ini boleh berubah. Ya kelihatan johir mata memang oh ngelihat orang-orang enak begini-begini, tapi jujur secara apa fadilah ya, gimana kalau janji Nabi ini nilai yang sangat amat berharga ya, apalagi kalau Pak Suwandi ya juga disambil tetap berdoa merasakan ini. Ibu sabar merawatnya sampai Nabi kan menjanjikan di Allah kayyumin waladatku ummu, gugurlah dasar-dasarnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin. Mudah-mudahan kalau melihat begini memang kalau tapi dari anak yang pijak bagaimana untuk ya kali membantu beri kasih ya. Juga ini buat dia aja. Kalau gitu. Buat itu. Ya paling buat dia buat segala laptop itu apa bagus ya. Pak Suwandi ya untuk mau ibadah sholat atau ini gimana untuk masih bisa pak ya ke musola ya. Kalau lagi cuman kalau lagi sakit nyesek nggak jalan lah kita. Iya ya bolehnya tekan ya nanti pesannya walaupun dalam kondisi bagaimanapun mudah-mudahan tetap untuk mengembali kepada Allah dan pernah dilupakan gitu karena kan ya memang ini musibah yang Allah berikan ya dan juga mudah-mudahan buat kebiasaan TV ya dimanapun Anda berada kita yang Allah masih anugerahkan sehat kesehatan kita kesehatan juga dalam rezeki kita mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita menarik daripada ya yang kami kunjungi di tempat-tempat suami ini. Iya ya Pak. Ya, ingin lebih tahu banyak lagi kan tanya banyak nanti dengan Bapak suami juga kita seorang istri suami. Iya. Kabar merawat dan mengurusi pada suaminya. Ya tentunya kita ingin tahu lagi. Insya Allah ya setelah ini kita akan tanyakan lebih dalam lagi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. This is 23, game show favorit keluarga Indonesia. Survei 100 orang dan ada 8 jawaban teratas di papan. Tangan di samping tombol, satu tangan di belakang. Sudah siap? Adalah Survei nomor 3 Super Family. Mulai 6 Desember jam 5:30 sore di ANTV. Pertandingan seru kali ini, Pelita Jaya Karawang melawan Arema Malang, disiarkan langsung Rabu jam 3 sore di ANTV. Bintang idola setiap hari. Reportase investigasi sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya keluarnya air ini kemudian menggerus lumpur ini adalah sebuah sistem magnetis. Ini cuma kontroversial. Bang Senturi disebutkan sebagai bank gagal. Bukan masalah karena krisis, masalah perampokan. Dikemas lebih mendalam. Biaya sertifikasinya itu antara 500 ribu sampai 2 juta. Home industri seperti saya ini sih lumayan berat juga ya. Tulis malam ini jam 12 di ANTV. Informasi terkini dunia hiburan mengawali hari Anda. Sama-sama single kan? Kan sama-sama sedang mencari jodoh. Kenapa sih sering banget sih ada berita negatif ini? Espresso Weekdays, Senin sampai Jumat. Di akhir pekan pun gosip lebih blak-blakan. Saya telah gagal membina rumah tangga. Cerita yang saya terima sudah lengkap. Bersama Espresso Weekend, Sabtu dan Minggu. Sejo Gladys, saya Dewi. Espresso Weekdays, jam 9 pagi dan weekend jam 10 pagi di ANTV. Di sini yang penting usaha. Pasti 200, apa itu udah nunggu. Kamu kasih 100. Kasih 100. Sisanya papa. Sisanya papa. Kamu. Gitu. Usaha jadi terkenal. Rodi Kangen Bank. Coba bannya cek, bannya. Sampai usaha merayu. Ada maling dimakan yuyu. My darling, I love you. Malam ini jam 7 di ANTV. Ya, ini Saat TV masih bersama saya Taufik Rahman lewat acara kita Cahaya Hati. Masih di kediaman Pak Suwandi, Mr. Ibu. Kalau tadi telah kita tahu banyak bagaimana yang dialami Bapak Suwandi, juga Ibu selama ini, di mana Ibu mengambil sabar. Kalau kita lihat, ingat dalam satu sejarah, hingga buat Bapak Suwandi, Ibu mudah-mudahan jadi motivasi, jadi penyemangat juga pemirsa di ANTV yang dimanapun berada. Kalau perihal Nabi Ayub, boleh dikatakan Allah berikan kenikmatan yang begitu berlimpah ruah sampai pertama Allah berikan ujian. Karena iblis kayak seperti, oh Nabi Ayub enak ibadah karena semua telah tercukupi ya Allah. Gimana kalau aku diberikan kesempatan buat menguji, gimana Nabi Ayub diuji yang pertama lewat usahanya semua pada bangkrut. Buktikan usahanya. Kemudian Ibu masih bersyukur Allah anak masih lengkap kan dari empat. Nabi Ayub lantas meninggal anak tersebut, tapi semua masih diuji lagi. Yang berikutnya adalah Allah berikan musibah penyakit sehingga usaha sudah tidak ada, anak meninggal dunia, istri pun yang mudah-mudahan ibu terlalu setia. Nabi Ayub diuji dalam keimanannya sehingga istri sempat minta diceraikan. Ini adalah satu akhirnya memang betul-betul penyakit. Ya kalau boleh, ini bukan berarti ini mengucilkan penyakit Bapak Suami. Nabi Ayub menimbulkan penyakit dia, ya masyarakatnya tidak ikhlas, tidak merelakan kalau ditinggal di tempat itu, di usia itu. Allah. Dari mulai usaha bangkrut, anak meninggal dunia, tadinya biasa enak, dikucilkan, diusir. Kenapa? Karena dari penyakit Nabi Ayub, bukan hanya ya kencing apa gula jempol kita kan bukan hanya kencing manis lagi dari tubuhnya mengeluarkan bau borok, bau yang tidak sedap sehingga dikucilkan usia dari kampung itu. Ya Allah, pemirsa TV di sini Nabi Ayub tetap sabar sehingga sampai dalam satu riwayat disebutkan Nabi Ayub musibahnya ketika istri bertanya, dan mungkin kalau bahasa orang Jakarta, bang sudah belatung yang memang kamu bersihkan ketika selesai mau bersuci untuk sholat untuk ibadah pada Allah yang diambil lagi. Apa jawaban Nabi Ayub? Wahai istriku, ini mungkin belatung Allah ciptakan, rezekinya Allah berikan lewat badan. Jadi ya bukan berarti ini mudah-mudahan menjadi penyemangat. Iya, ya Pak Sandi, untuk tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya belum sampai seperti itulah. Kemudian kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Dan alhamdulillah tadi Bapak Sony bilang kalau lagi tidak desak masih bisa silaturahmi. Ya bersama masyarakat. Iya, iya, Pak. Itu ibu juga mudah-mudahan bertambah. Karena Bapak Sony waktu lihat Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lainnya, ketika manusia hamba Allah diberikan musibah penyakit, siapapun itu orangnya, maka empat malaikat keluar dari tubuhnya. Malaikat yang pertama itu malaikat yang ada pada wajahnya, sehingga kelihatanlah wajahnya pucat pasi. Malaikat yang kedua yang ada pada lidahnya, maka ketika orang menerima musibah penyakit makan pun tidak enak. Yang ketiga malaikat yang ada di anggota tubuhnya, maka semua letih, lelah. Nah, kecuali satu malaikat yang membawa dosa-dosanya, semua keluar. Ketika Allah memberikan musibah kesemuanya, Allah berikan dikembalikan lagi kepada awalnya, ya mata, ya muka, ya rasa, ya badan, hanya satu pembawa dosa. Allah tidak izinkan lagi. Kenapa? Karena dia hidup ketika Allah berikan musibah penyakit. Alhasil dosa-dosa yang terampuni. Ya mudah-mudahan ya, suami, ibu pun yang merawat dalam kesabaran mendapatkan yang demikian. Pemirsa TV, ya, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari ya kejadian yang sudah dialami Bapak Suwadi ini. Yang mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih tahu lebih dalam lagi tentang kesimpulan daripada ya kisah Bapak Suwadi dan istrinya ini. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan sekali. Sinapises ala Tawa Sutra. Tetap semangat. Coba lamar kerja ibu. Belajar bahasa asing. Ah dah, aja ada di. Ya, apa ini? Kerja apa ya? Ah, berisik saya. Jangan ngerti. Tadi bukannya ngomong. Mulai berwaktu. Ini perampokan. Mati ini. Aduh. Lihat jadwal dong. Jangan bentrok ini. Dan coba perspektif berbeda. Ya, sir. Tawa Sutra bisa aja. Malam ini jam 8 di ANTV. Setiap hari di Klik Bang Kemal dan Melani dengan video klip video mereka handal. Mau pop? Rock. Ada lagu-lagu hebat. Disco. Bahkan bisa request lagu favorit kamu. Gue mau lihat satu dong dari Ungu Dilema Cinta. Buat taman gue, Ica, bekerja ya. Klik hari ini jam 12 siang di ANTV. Perbedaan sering menjadi kontroversi. Perbedaan sesuatu yang wajar, dan ini bukan sebuah hal yang kita harus pertentangkan. Tapi bagaimana perbedaan kemudian kita mencari solusi? Solusi instan bukan berarti cara tepat. Banyak rumah-rumah tradisional yang rusak, bahkan sudah banyak yang terjual. Penyelesaian terbaik adalah kita berikan penghargaan bagi dia yang melestarikan. Tidak baik juga itu demi kepercayaannya. Mata Rantai besok jam 11 malam di ANTV. Seminggu informasi berita seputar olahraga dalam dan luar negeri. Tidak ketinggalan berita terbaru sepak bola dari liga-liga di dunia. That is something really special. Dua kali dalam sehari. Lebih cepat, akurat, dan terkini. Dari satu lensa. Lensa olahraga. Hari ini jam 5:30 pagi di ANTV. Inilah planetnya anak muda. Penuh semangat, go! Keceriaannya. Kegiatannya. Ini tuh gempa tektonik pergeseran lempeng bumi. Dan info hiburan. Peace, love, and go! Kumpul bareng di Planet Remaja. Minggu jam 12 siang hanya di ANTV. Ini yang penting usaha. Kasih 200, apa itu udah nunggu. Kamu kasih 100. Kasih 100. Sisanya apa? Sisanya apa? Kamu mau gitu. Bisa jadi terkenal. Dodi kangen bang. Bikin bisnis. Coba mana cek bangnya. Sampai usaha merayu. Ada maling dimakan yuyuk. My darling, I love you. Malam ini jam 7 di ANTV. Hati-hati penasaran, karena di sini banyak sekali bintang tamu artis-artis pastinya. Ada siapa aja loh kan? Artis cantik? Artis ganteng? OMG! Segera di ANTV. Pak Suwandi sakit udah hampir 2 tahun ya. Dia apa sih buat berobat itu gimana ya sehari-harinya gitu, belum bisa gitu, paling berobat ya bisanya ke puskesmas gitu. Sedangkan buat minta apa tuh biar operasi itunya kelaminnya gitu, gimana cari uangnya gitu susah. Sedangkan saudara saya nih si emak ya cuman hasil dagang doang sehari-hari itu pencariannya gitu, sama anak sekolah gitu. Ya menurut saya sih keluarga di sini ya gimana ya, saya juga kasihan gitu ngeliatnya ya, nggak bisa membantu. Makanya saya kalau misalkan ada nanti itu apa sumbangan apa apa gitu, saya minta ini masukin gitu rencananya gitu. Ibu ya Bapak, kalau boleh saya tahu lagi, selama ini ya Allah berikan musibah penyakit, nah kalau Ibu harapannya bagaimana? Ibu sih nggak pengen sembuh gitu ya. Berobat gitu, yang ini yang lebih baik gitu. Iya. Jadi berobatnya ke puskesmas doang. Iya. Bapak gimana Pak, kalau Bapak cita-citanya? Ya kita minta yakin pada Yang Maha Kuasa. Iya. Ya insya Allah. Ya gimana kalau Allah izinkan, Allah berikan kembali kesehatannya. Iya. Ya pengennya juga begitu Pak, karena memang Tuhan izinin kita pengen berobat lagi biar sehat kembali gitu Pak. Kalau udah gak bisa kerja gak kuat lagi, kan bisa usaha seperti ini gitu. Iya. Ya selama ini berarti yang Ibu rasakan paling berobatnya dari puskesmas aja ya. Ya kalau terpaksa paling obat warung, napasin gitu kan. Untuk sesak napasinnya paru-paru juga ya Bapak ya? Paru-paru Pak. Terbaru juga gula. Gimana sih? Terus ini ya, terus Iya. Ya paling tidak ya walaupun misalkan memang ini memang kesabaran yang uji iman kita. Itu ya enggak siapa-siapa. Ya enggak siapapun. Ya orangnya ya ketika kita ngaku beriman pada Allah, kita masuk dari saya. Itu malam pemirsa antika dari rumah. Nah makanya pantas kalau Nabi selalu ingatkan, ya bersyukur pada Allah dengan yang kita. Ya Bapak pun ya begini ibu, ya di samping secara upaya, ya secara usaha tetap berobat ya, iya, tapi ya harus kembalikan. Saya yakin masih banyak yang lebih dermawan dari kita. Ya, kalau kita lihat kan, ya ketika ya kemarin bencana alam, iya, ya Allah, benar, benar. Ya bagaimana peristiwa di Tasikmalaya di Sumbarnya, makanya mudah-mudahan kita masih bersyukur. Betul, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba bersabar. Ya. Oh enggak, ya kita berdoa pada Allah ya. Pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan waktu sehari kita minta pada Allah, ya. Allah angkat penyakitnya sehingga dikembalikan kesehatannya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi min maridihi ya Allah. Amin. Ya Allah, angkat segala penyakit yang dialami oleh Bapak Suwandi. Amin. Salim jasadahu. Amin. Berikan kesehatan. Amin. Kepada jasmani dan rohaninya. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamah. Amin. Berikan kepada kami ya Allah keselamatan. Amin. Wan najatah. Amin. Dan segala niat kami mendapatkan keberhasilan. Amin. Wal afiyatah. Amin. Dan mendapatkan keafiatan. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Amin. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Terimalah taubat kami ini ya Allah. Amin. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebih perusahaan TV. Ya mudah-mudahan bahasan yang kita berkumpul di keluarga Pak Suwandi ini menjadi bahasan yang menarik sehingga kita menjadi hamba Allah pandai bersyukur. Ya, mudah-mudahan ya fenomena ini menjadi pelajaran buat kita semua. Demikian perusahaan. Ibu, ini ada titipan dari Antiri Peduli yang mudah-mudahan bisa membantu ibu meringankan dalam proses pengobatan buat Bapak Suwandi. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa bermanfaat. Ya, ya, sama-sama ibu. Ya, tetap ya mudah-mudahan kecil lambar ketemu Pak Johan karena orang sabar selalu disayang Tuhan. Baik pemirsa TV yang saya hormati rahimakumullah, baru saja saya berkunjung di kediaman salah satu hamba Allah, Bapak Suwandi, yang selama ini kurang lebih sudah hampir 2 tahun lebih Allah berikan musibah penyakit. Mudah-mudahan dari kunjungan saya ini lewat acara Cahaya Hati menjadi hikmah yang sangat berharga buat kita pemirsa TV dimanapun Anda berada, sehingga patut kita ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Allah tidak akan memberikan ujian musibah di luar kadar batas kemampuan daripada hamba. Akan tetapi musibah yang Allah berikan untuk selalu menjadi wasilah meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba-Nya yang lebih pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV, insyaallah di episode yang akan datang kita akan berjumpa lagi pada acara hati-hati di kunjungan-kunjungan yang berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh tanah air. Senang sekali pagi hari ini kembali kami bisa hadir menjumpai Anda. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Mentari yang kembali bersinar dari ufuk timur mudah-mudahan menciptakan keceriaan di hati Anda. Suasana hati yang riang tentu membuat langkah kita semakin ringan untuk melaksanakan segala aktivitas sepanjang hari. Ya pemirsa, kembali kami hadir di hadapan Anda pagi ini tentu saja untuk menyuguhkan serangkaian mata acara menarik yang sudah khusus kami pilihkan bagi Anda dan keluarga. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ قل إنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Sadaqallahul Azim. Selama itu bisa dimanis dengan baik, bisa mencair di bawah, bisa berlangsung lebih cepat dan lebih baik lagi. Mari kita pikirkan betul kalau memang sangat urgent inflasi untuk kita. Berbagai persoalan serius dan aktual berskala nasional hingga internasional yang diperbincangkan bersama narasumber terkait hanya dalam Dialog Aktual Plus setiap Senin dan Kamis pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bersama kami di sini dalam acara Tele Dakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita perlombakan dulu. Belum ada di TV lain. Ya, sudah siap ya Pak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Tele Dakwah ini adalah lomba berdakwah di lisan melalui pesawat telepon. Menyuguhkan beragam kreasi seni dan budaya anak negeri, serta aneka keindahan alam dari seluruh persada Nusantara. Aku berkisah di sarasim lalu. Anak urang, jok. Siap kira saya dijuluki Maestro Sampelong.